أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال الإمام المفسر السعد رحمه الله: أي هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين المعاهدين. Ini merupakan baro'ahnya, berlepas dirinya dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin mu'ahad. Kalau musyrikin, ada yang diperangi, ada yang dalam perjanjian. Nah, sedangkan ayat ini adalah berkenaan tentang orang-orang musyrikin mu'ahad yang sedang dalam perjanjian damai. Anna lahum arba'ata ashhur yasihuna fil ardi ala ikhtiyarihim. Diberikan waktu 4 bulan bagi mereka untuk berjalan di muka bumi. Aminin minal mu'minin. Aman dari ancaman orang-orang yang beriman. Wa ba'da arba'ashhur fala 'ahda lahum wa la mitsaqa. Setelah 4 bulan sudah tidak ada perjanjian lagi, tidak ada kesepakatan lagi, artinya boleh dibunuh, boleh diperangi. Selama 4 bulan tidak boleh, masih dilindungi. Wa zaliman kana lahu 'ahdun mutlaq ghair muqaddar. Ini 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini adalah perjanjian mutlak secara global, umum, yang belum ditentukan batas waktunya. Tidak disebutkan kesepakatannya sampai kapan ini. 1 tahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah. Nah, tidak disebutkan batas waktunya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menentukan arba'ata ashhur, 4 bulan saja. Nah, amma 4 bulan paling sedikitnya. Amma mangkan lalu ahdun muqaddar. Tetapi beda lagi perjanjian yang lainnya, ketika dia ada perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin, kafirin, ya, gencatan senjata misalkan selama 2 tahun. Tertulis di situ 2 tahun atau sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun misalkan. Enggak boleh saling memerangi. Kalau ada di situ ada tulisan seperti itu, perjanjian seperti itu, nah, ditambah 4 bulan. Fa inna yata'ayyan an yatammim lahu ahduhu idza lam yakhab minhu khiyanah. Sehingga misalkan 5 tahun tambah 4 bulan disempurnakan. Nah, selama tidak ada pengkhianatan. Walam yabda binaqdil ahad, jangan dimulai dengan nam, ya, membatalkan janji. Jangan. Ma'andaral mu'ahidin fi muddati ahdihim annahum in kanu aminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang kafir musyrikin yang sedang dalam perjanjian damai. Selama dalam kesepakatan. Annahum wa in kanu aminin, walaupun mereka dalam keadaan aman. Mereka dalam keadaan aman. Fa innahum la ya'jizullah wa la yafutuh. Mereka tidak bisa mengalahkan Allah. Nah, tidak bisa luput dari Allah Azza wa Jalla. Wa annahu minal man istamara minhu ala syirkih fa inna Allah la budda yukhzih. Pasti siapa saja di antara mereka yang terus di atas kesyirikan Allah, nah, walaupun setelah 4 bulan, setelah 2 tahun misalkan dalam perjanjian damai, tapi kekeh masih saja di atas kekufuran, nah, maka fa inna Allah la budda yukhzi, Allah pasti akan menghinakan dia. Wa alamu annakum ghair mu'jizillah wa anallaha mu'jizul kafirin. Fakan hadha mimma yajribuhum ila dukhul al-islam. Masalah inilah, pokok permasalahan inilah, yaitu walaupun setelah 4 bulan dalam perjanjian damai, tapi terus saja, terus menerus di atas kesyirikan dan kekufuran. Terus di atas syirik wal kufur wal ya'adzu billah, maka Allah akan menghinakan mereka. Illa man a'id wa asar wa lam yubali biwa'idillah lah. Nah, kecuali orang-orang yang kembali dan terus-menerus di atas kesyirikan, yang tidak memperhatikan, tidak peduli dengan ancaman Allah, maka orang-orang yang seperti ini pasti akan dihinakan, mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini perjanjian damai Allah berikan waktu 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata ashur. Berjalanlah kalian di muka bumi 4 bulan, selama 4 bulan. Wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Walaupun aman, damai, maka kalian tidak akan bisa mampu mengalahkan Allah. Wa'anallaha mu'zil kafirin. Dan sungguhnya Allah akan merendahkan, menghinakan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.